kau diam, mengapa tak kau dengar alasanku? Jangan dulu curiga padaku, semua ini kulakukan demi kamu. Seharusnya kau tahu aku tak berdusta, hati ini tak mungkin ku bagi dua. Lagi-lagi kau curiga, lagi-lagi kau cemburu. Percayalah, hanya satu kau di hatiku. Satu dirimu, satu, satu cintaku hanyalah untukmu, satu, satu rinduku hanyalah padamu. Loh, gimana aku gak marah? Habis, setiap hari kamu pulangnya malam terus. Pokoknya aku gak percaya. Jangan dulu curiga padaku, semua ini kulakukan demi kamu. Aku